Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang kita memasuki halaman 178. Naam, yaitu pada poin C, cara mentasrif mudhari' dan amr. Naam. Silakan ada yang bantu membaca? Mas Fadil membaca. Bismillah. Berkata muallif hafizahullah, yang C, cara mentasrif fi'il mudhari' dan amr. Fi'il madhi pada 22 bab di atas yang mencakup mujarrad dan mazid memiliki fi'il mudhari' yang berbeda-beda. Cara mentasrif fi'il mudhari' tersebut antara lain, langkah pertama, menambahkan huruf mudhara'ah pada setiap fi'il madhi dari 22 bab dengan harakat dhammah atau fathah. 6. Artinya fi'il mudhara' itu berasal dari fi'il madhi yang diberi huruf mudhara'ah. Itu artinya ya. Artinya apa? Fi'il mudhara' itu berasal dari fi'il madhi yang diberi huruf mudhara'ah. 6. Kemudian huruf mudhara'ahnya ada yang dhamma, ada juga yang fathah. Kapan dibaca dhamma, kapan dibaca fathah? Nah, lanjutan bacaan. Yang pertama, dhammah pada awal fi'il yang jumlahnya 4 huruf, yaitu pada awal fi'il madhi. Kalau fi'il madhinya 4 huruf, berarti fi'il mudhara'nya dibaca dhamma. Gitu ya. Kalau fi'il madhinya berjumlah 4 huruf, maka fi'il mudhara'nya dibaca dhamma. Nah, lanjutan. Seperti fa'ala, mudhari'nya yufa'ilu. Fa'ala, mudhari'nya yufa'ilu. Af'ala, mudhari'nya yuf'ilu. Fa'lala, mudhari'nya yufa'lilu. Nah, antum hitung fi'il madhi yang disebutkan itu jumlahnya berapa? 4 kan? Nah, jumlahnya 4, maka fi'il mudhari'nya huruf mudhara'nya dibaca dhamma. Baik huruf mudhara'nya ya atau hamzah atau nun, nah, atau ta. Nah, barakallahu fikum. Dan pembahasan ini sebetulnya untuk apa namanya, dalam rangka untuk mengingatkan atau menjadikan pemahaman tambahan. Nah, sebetulnya kalau kita sudah hafal 22 wazan fi'il madhi dan mudhari' itu tanpa belajar mentasrif pun enggak masalah. Maksudnya tanpa membahas pembahasan ini, maka hal itu sudah cukup. Namun ada kalanya beberapa ikhwan atau santri lupa apa ini fi'il mudhari'nya, apa harokat fi'il mudhari'nya. Nah, lupa dari sisi itu. Maka kaidah ini untuk mengingatkan kalau fi'il mudhari' berasal dari fi'il madhi yang 4 huruf, maka harokatnya dhamma. Nah, yang menjadi perkara pokok yaitu kita menghafal madhi dan mudhari', karena semuanya itu sama'i ya. Baik madhi ataupun mudhari' itu sudah sama'i, sudah begitu datang dari orang Arab, tinggal kita menghafalnya. Nah, kaidah ini dalam rangka untuk memudahkan atau untuk mengingatkan kalau sampai lupa, ingat kaidah maka mudah untuk menerapkannya. Nah, lanjutan. Kemudian yang kedua, fathah pada awal fi'il selainnya, yakni jumlah 3 atau 5 atau 6 huruf. Yaitu fi'il madhi yang berjumlah 3 huruf, 5 huruf atau 6 huruf, maka huruf mudhara'ahnya dibaca fathah. Maksudnya gitu ya. Fi'il madhi yang berjumlah 3 huruf, 5 huruf atau 6 huruf, maka fi'il mudhari'nya dibaca fathah. Huruf mudhari'nya dibaca fathah. Nah, lanjutan. Seperti fa'ala, mudhari'nya yaf'alu. Ista'ala, mudhari'nya yafta'ilu. Istaf'ala, mudhari'nya yastaf'ilu. If'anlala, mudhari'nya yaf'anlilu. Nah, antum dapati fi'il mudhari' semuanya fathah kan? Ya, fathah. Barakallahu fikum. Dan bisa ya, bisa hamzah, bisa nun. Nah, huruf mudhari' bisa juga ta. Yang dicontohkan di sini huruf mudhari' berupa ya. Ya, lanjutkan. Kemudian langkah kedua, yang pertama mensukun fa kalimah atau membiarkannya. Yang kedua, menentukan harakat ain kalimah. Dengan perincian, 1. Jika berupa fi'il sulasi 3 huruf, maka langkah berikutnya mensukun fa fi'il lalu memberikan harakat ain fi'il dengan harakat dhammah atau fathah atau kasrah berdasarkan sama'i, seperti yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu. Nah, wazannya yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu. Nah, jika fi'ilnya sulasi, nah maka apa yang dilakukan? Fa'nya disukun, lalu ainnya diberi harokat. Ainnya, harokatnya bisa doma, bisa fathah atau bisa kasro. Dari mana penentuan doma, fathah, kasro ini? Dari sama'i, yaitu apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Kita lihat literatur-literatur bahasa Arab seperti kamus-kamus dan yang semisalnya, apa mereka menentukan harokat ainnya. Kalau mereka mengatakan harokat ainnya doma, maka kita terapkan doma. Kalau fathah, kita terapkan fathah. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Nah, lanjutan. Kemudian perincian yang kedua, jika fi'ilnya bukan fi'il sulasi, maka ada 3 keadaan. A. Fi'il madhinya diawali tak tambahan, seperti tafa'lala, tafa'ala, tafa'ala. Maka harakat fa' dan ain mudhari'nya tetap seperti pada keadaan fi'il madhinya. Yatafa'alu. Nah, antum perhatikan, untuk fi'il-fi'il yang diawali tak tambahan ya. Nah, baik ada tambahan yang lain seperti tambahan alif pada tafa'ala atau tambahan ain pada tafa'ala atau tambahan lam yang kedua pada tafa'lala. Nah, tak tambahan pada fi'il-fi'il madhi ini. Nah, ketika kita datangkan fi'il mudhari' dari fi'il-fi'il ini, maka apa? Mudhari'nya tetap seperti pada keadaan fi'il madinya. Mudhari'nya tetap seperti keadaan fi'il madinya, tinggal ditambah huruf mudhari' saja. Nah, tuh lihat tafa'ala, apa mudhari'nya? Ya tafa'alu. Nah, tetap kan? Nah, tinggal ditambah huruf mudhari', kemudian lam yang tadinya fathah dibaca dhamma. Karena fi'il mudhari' itu secara asal dia mu'rob. Nah, berharokat doma kalau tidak ada awamil. Barakallahu fikum. Tafa'ala masuk ya mudhara'ah menjadi ya tafa'alu. Tafa'lala ya tafa'lalu. Nah, itu ya masih sama, tetap itu, enggak ada perubahan. Lanjutan. Kemudian yang B, fi'il madhinya tidak diawali ta ataupun hamzah wasal, maka fa di fathah dan ain mudhari'nya atau sebelum huruf terakhir di kasrah, kecuali wazan af'ala, fa-nya disukun. Nah, lanjutan. Contoh. Seperti fa'ala mudhari'nya yufa'ilu, dahraja mudhari'nya yudahriju, fa'ala mudhari'nya yufa'ilu, af'ala mudhari'nya asalnya adalah yuf'ilu kemudian menjadi yuf'ilu. Nah, yang dahroja antum bisa ganti ke wazan. Wazan apa itu situ? Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Nah, itu maksudnya nulis wazan ketulisnya mauzun ya. Maksudnya wazan namun ketulisnya mauzun. Fa'lala yufa'lilu. Nah, kemudian antum perhatikan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Itu asalnya adalah yu'af'ilu. Mengerti? Af'ala asalnya yu'af'ilu. 6. Ya, perhatikan papan tulis. Af'ala, mana huruf tambahannya? Hamzah ya. Kita mau buat fi'il mudhari', berarti kita masukkan huruf mudhari' kan? Ada berapa jumlah fi'il madhi? Ada berapa jumlah huruf pada fi'il madhi af'ala? 4. Berarti huruf mudhari'nya di dhamma atau fathah? Di dhamma yang telah lewat. Kalau fi'ilnya berjumlah 4 huruf, maka mudhari'nya di dhamma. Kita datangkan fi'il mudhari', kita datangkan huruf mudhari'. Ambil salah satu huruf mudhari'. Apa itu? Iya. Nah, masukkan hamzah af'ala. Ada hamzah kan di sini? Masukkan yu af ilu. Nah, ini asalnya yu af ilu. Ya mudhara'a, hamzahnya hamzah asli pada fi'il madhi. Fa'nya fa' kalima, huruf asli fa' kalima ya, bukan tambahan. Ainnya juga dari ain, lamnya juga dari lam. Yu'af'ilu. Akroma asalnya akroma apa? Yu'akrimu. Nah itu asalnya akroma yu'akrimu. Nah kemudian terjadi pembuangan hamzah. Ini nanti pembahasan di ilal bab hadaf, pembuangan hamzah hadaf. Nanti ada iklalnya di situ, di hamzah, di bab iklal, bab hadaf, judulnya hadaf ya. Nah, yang tadinya yu'af'ilu berubah menjadi yuf'ilu. Berarti apa yang dibuang? Yang dibuang adalah hamzahnya dibuang, kemudian fa'nya di sukun. Apa masih sukun ya? Tadi juga masih sukun kan? Yu'af'ilu. Nah, yu'af'ilu menjadi yuf'ilu. Yu'akrimu menjadi yukrimu. Yukrimu. Nah, nanti di bab i'lal kalau salah ada contoh mereka orang Arab masih menetapkan bentuk lama. Maksudnya bentuk sebelum hadaf. Nah, fa innahu ahlun li an yu'akrama. Kalau enggak salah gitu. Di apa, siapa yang membuka bab hadaf? Artinya apa? Masih mereka masih ada yang menggunakan yu'akrama. Fa innahu ahlun li an apa bacaannya? Ada yang ketemu? Li an yu'akrama. Nah, ini masih pakai asli berarti ini. Nah, kalau antum dapati mereka masih menggunakan asli, maksudnya belum ada hadaf, antum enggak bingung. Ini fi'il apa gitu kan? Nah, kalau antum sudah mendapatkan penjelasan, antum mengerti ini berasal dari yuf'ilu yang aslinya. Asli di sini maksudnya belum mengalami pembuangan huruf. Nah, fa innahu ahlun li an yu'akrama. Ketemu enggak? Ketemu Mas Rizal. Halaman berapa? Halaman 259 ya, coba buka halaman 259. Nah itu ya, fa innahu ahlun li an yu'akrama. Nah, iya enggak? Ketemu? Nah, itu di atas disebutkan pembahasan i'lalnya, disebutkan di situ. Kenapa hamzah itu dibuang? 6. Nanti akan kita baca pada tempatnya nanti. Nah, disebutkan di situ ya. Syaitnya di sini mereka masih memakai wazan ini pada syair mereka. Fa innahu ahlun li an yu'akrama. Li an yu'akrama, alif di situ alif itlak. Alif di situ adalah alif itlak. Asalnya enggak ada, cuman disebutkan untuk bisa membaca harokat akhir kata. 6. Barakallahu fikum. Ya, sekarang kita lanjutan. Ya, silakan Mas Fadil baca lagi. Berkata mu'alif hafizahullah yang C. fi'il madinya diawali oleh hamzah wasal, maka hamzah wasal tersebut dibuang terlebih dahulu, lalu didatangkan huruf mudhara'ah berfathah dan mengkasrah sebelum huruf akhir. Seperti ifta'ala menjadi ta'ala. Kemudian sebentar, menjadi yang C ini, jika fi'il madi diawali hamzah wasal, maka hamzah wasal tersebut dibuang terlebih dahulu, lalu setelah itu mendatangkan huruf mudhara'ah yang di fathah atau yang di fathah enam, dan mengkasrah sebelum huruf terakhir. Huruf mudhara'ahnya di huruf mudhara'ahnya di fathah, huruf sebelum akhir di kasrah. Nah, seperti ifta'ala berubah menjadi, nah, perubahan itu enggak bisa kita baca sebab kata ini diawali sukun. Mengerti? Perubahan enggak bisa kita baca. Kalau lalu kita datangkan huruf mudhara'ah menjadi yafta'ilu. Seperti istaf'ala berubah menjadi apa? Sin yang sukun, diawali sin sukun lalu ta fathah, fa sukun, ain dan lam. Nah, ini juga enggak bisa kita baca. Kenapa? Karena kata ini diawali oleh sukun. Nah, kemudian didatangkan huruf mudhara'ah menjadi yastaf'ilu. Nah, syaitnya apa? Fi'il madi yang berhamzah wasal, hamzah wasalnya dibuang lalu didatangkan huruf mudhara'ah. Nah, lanjutan. Berkata mu'alif habibullahullah, adapun cara mentasrif fi'il amr yang dibuat dari fi'il mudhari' dengan membuang huruf mudhara'ah, yaitu dibuat dari fi'il mudhara'. Adapun cara mentasrif fi'il amr yaitu dibuat dari fi'il mudhari dengan membuang huruf mudhara'ah dan menjazm fi'il mudhari, yakni menjazm tandanya sukun atau membuang nun atau membuang huruf ilat. Nah, artinya fi'il mudhara' itu berasa artinya fi'il ya bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhara' yang majzum. Nah, itu ya. Karena itu ulama ahlul kufah mengatakan fi'il itu terbagi menjadi dua, yaitu fi'il madi dan mudhara' saja. Fi'il amr tidak ada. Kenapa? Kata mereka fi'il amr itu bagian daripada fi'il mudhara' yang majzum. Nah, kata mereka gitu. Kalau menurut ulama ahlul basrah, fi'il terbagi tiga, fi'il madi, mudhara' dan amr. Nah, barakallahu fikum. Nah, antum lihat di sini bagaimana kita membuat fi'il mudhara'. Antum datangkan terlebih dahulu fi'il bagaimana kita membuat fi'il amr, maka antum datangkan terlebih dahulu fi'il mudhara', lalu antum buang huruf mudhara'ahnya, setelah itu mensukun atau membuang nun atau membuang huruf ilat. Karena majzum mudhara' itu karena majzumnya fi'il mudhara' dengan apa? Sukun atau membuang nun atau membuang huruf ilat. Nah, perhatikan papan tulis. Nah, contoh taktubu ya. Taktubu, taktubani, taktubuna, gitu kan? Lalu apa? Taktubi, taktubina, taktubani, lalu taktubna, ya enggak? Nah, kenapa kita ambil taktubu? Karena taktubu, taktubani, taktubuna ini khitobnya apa? Siapnya kepada, bentuknya pada khitob ya, kepada orang yang kita ajak bicara, kepada domir mukhotobah kan. Kalau kita memerintah itu memerintah orang yang hadir atau enggak hadir? Harus orang yang hadir kan itu. Nah, uktub, tulislah. Kita meminta orang yang hadir. Uktubu, tulislah kalian. Iya enggak? Karena itu kita bikin dari fi'il mudhara' yang bertak. Gitu ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan artinya. Karena mereka ahlul kufah juga mengatakan fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhara' yang majzum, maksudnya fi'il mudhara' yang bertak ini. Ngerti ya? Dari sisi apa? Dari sisi domirnya domir mukhatabah, ya mukhatab yang diajak bicara gitu. Nah, lihat taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Nah, kita mau bikin fi'il amr ini dari ini. Apa yang kita lakukan? Buang huruf mudhara'ah. Nah, taknya kita buang semuanya. Maka kata-kata ini diawali kaf sukun, iya enggak? Iya. Nah, bisa enggak dibaca? Enggak bisa, maka datangkan hamzah wasal. Hamzah wasal itu tujuannya untuk bisa memulai kata yang sukun supaya bisa diucap. Kalau enggak diberi hamzah wasal enggak bisa diucap. Nah, lalu setelah itu majzum, majzumnya dengan apa? Dengan sukun seperti pada uktub atau hadfun nun seperti pada pada taktubani dan taktubuna, nunnya kita buang. Maka yang pertama kita baca uktub, yang kedua uktuba, yang ketiga uktubu. Ya enggak? Sekarang yang taktubina, nunnya kita buang. Yang taktubani nun kita buang, taktubna. Enggak dibuang kalau yang taktubna. Karena ini mabni. Nah, setelah itu huruf mudhara kita buang, enggak bisa dibaca, datangkan hamzah wasal menjadi uktubi, uktuba, uktubna. Nah, itu kan? Berarti jelas berasal dari apa? Fi'il mudhara. Nah, kalau fi'il mudhara-nya ketika hamzah wasal, ketika huruf, kalau pada fi'il mudhara setelah huruf mudhara dibuang, hurufnya masih berharokat, maka tidak perlu mendatangkan hamzah wasal. Seperti apa? Ta'allama. Ta'allama. Apa fi'il mudhara-nya? Tata'alamu. Tata'alamu ya. Tata'alamu. Kita bikin fi'il amr. Apa yang kita lakukan? Kita buat majzum, tanda sukun. Lalu kita buang huruf mudhara'. Sekarang baca. Ta'allam. Udah, jadi fi'il. Jadi fi'il apa ini? Amr enggak? Jadi fi'il amr. Enggak perlu kita datangkan huruf hamzah wasal. Kenapa? Karena sudah bisa dibaca tanpa hamzah wasal. Nah itu. Begitu juga ini yang uktub, kita datangkan karena diawali sukun ya. Ketika diawali fa, hamzah wasal enggak butuh lagi, kita baca apa? Faktub. Faktub atau waktub. Iya enggak? Dalam ucapan tidak dibutuhkan hamzah wasal, namun dalam tulisan ditulis. Ya, ditulis karena bahasa bakunya, tulisan bakunya ditulis. Nah, dibuang dalam keadaan tertentu. Iya enggak? Sudah antum lewati di pelajaran imla di kelas ya. Bahwasanya hamzah wasal dibuang bisa secara tulisan dan lisan. Bisa sekedar lisan saja tanpa tulisan. Gitu kan? Nah. Barakallahu fikum. Tak mengerti cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari. Nah itu. Nah, jadi kalau antum lupa fi'il amr, antum ingat fi'il mudhari, maka antum ambil fi'il mudhari-nya. Nah, apa yang antum lakukan? Buang huruf mudhara, lalu dijazm. Jazmnya dengan apa? Dengan sukun atau dengan hadfun nun. Nah, kurang satu lagi. Dengan apa? Membuang huruf ilat. Seperti apa? Rodia yardo. Nah, seperti yang antum ucap tardo. Tardo ini mau kita bikin fi'il amr, maka kita yang kita lakukan adalah buang huruf ilat menjadi tardo tanpa alif ya. Lalu buang huruf mudhara menjadi ra sukun kemudian dod. Bisa enggak dibaca? Enggak bisa, maka kita datangkan hamzah wasal menjadi irdo. Seperti apa lagi? Tarmi. Nah, kita mau bikin fi'il amr dari tarmi. Kamu melempar, menjadi lemparlah. Apa yang kita lakukan? Buang huruf ilat berupa ya tadi kita buang. Lalu taknya kita buang menjadi ro sukun sama mim kasro. Bisa gak dibaca? Gak bisa, maka datangkan hamzah wasal menjadi irmi. Nah, lanjutan bacaan. Berkata muallif habibullah, kemudian apabila setelah membuang huruf mudhara'ah lafaz fi'il diawali dengan sukun, maka datangkan hamzah wasal. Ya, tadi penjelasannya sudah ya. Ketika setelah huruf mudhara'ah dibuang, kemudian huruf pertama fi'il berawalan sukun, maka datangkan hamzah wasal. Nah, lanjutan. Seperti dharaba yadribu menjadi lot sukun, ra kasrah dan ba sukun, didatangkan hamzah wasal menjadi idrib. Iya, aksanta. Lalu istakhraja yastakhriju menjadi sin sukun, ta fathah, kha sukun, ra kasrah, dan jim sukun. Didatangkan hamzah wasal menjadi istakhrij. In kasara yan kasiru menjadi nun sukun kaf fathah sin kasrah dan ra sukun. Didatangkan hamzah wasal menjadi in kasir. Iya, ahsantum. Dan berganti membaca Mas Wajan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Catatan yang pertama, jika bertemu dua ta pada fi'il mudhari' ma'lum dan ini terjadi pada fi'il mudhari' yang fi'il madinya berwazan tafa'lala, tafa'ala, tafa'ala ketika mendapatkan tambahan ta mudhara'ah. Nah, kemudian antum lihat contohnya yang tadi disebutkan diawali oleh huruf ta mudhara'ah, ya. Apa yang terjadi? Ketemu dua ta yang tafa'ala menjadi tatafa'alu. Tafa'ala menjadi tatafa'alu. Tafa'lala menjadi tatafa'lalu. Nah, itu ya. Berarti bertemu dua ta di situ. Nah. Yaitu ta apa? Ta pada fi'il madi, ta berasal dari wazan fi'il madi yang dia itu ta tambahan, kemudian ta yang kedua dari ta apa? Ta huruf mudhara'a. Nah, lanjutan bacaan. Maka ada dua hukum, yaitu satu, menetapkan dua ta dan ini hukum asal. Contohnya tatadah raju, tatajannabu, tataqatalu. Nah, artinya apa? Dua ta ini ditetapkan, dibaca, tidak dihapus salah satunya. Dan ini hukum asal, yaitu apa? Hukum asalnya ada ta mudhara'ah dan juga ada ta pada tambahan di fi'il madi. Nah, lanjutan. Yang kedua, menghapus salah satu ta untuk meringankan ucapan. Ya, meringankan ucapan, meringankan bacaan atau ucapan. Nah, bisa juga meringankan tulisan. Ya. Baca. Contohnya tadahraju, tajannabu, taqatalu. Nah, ketika ta-nya dihapus, bagaimana kita tahu itu fi'il mudhari? Apa jawabannya? Karena bentuknya sama, ya enggak? Dengan fi'il madi tadi sama bentuknya. Yang membedakan adalah harokat huruf terakhir. Apa harokat huruf terakhir kalau fi'il mudhari? Doma. Iya kan? Taqatalu. Kalau fi'il madi apa bilang ngucapnya? Taqatala. Tajannabu. Kalau fi'il madi bilangnya apa? Tajannaba. Tadahraju. Kalau fi'il madi bilangnya? Tadahraja. Nah, itu ya. Nah, berarti antum ketika mendapati fi'il yang bentuknya serupa antara madi dan mudhari', terutama mudhari' yang dimaksud berawalan ta, maka antum harus jeli di situ. Apakah ini fi'il madi atau mudhari'? Bagaimana kita mengetahuinya? Dari siyak kalimat, konteks kalimatnya seperti apa? Nah, seperti yang mau akan dibacakan ini. Konteks kalimat ini menentukan kalau dia itu fi'il madi, tidak mungkin fi'il apa? Konteks kalimat di bawah ini yang akan dicontohkan menentukan bahwasanya dia itu adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Lanjutan bacaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anta lahu tasadda. Asalnya tatasadda. Jika kata di atas berupa fi'il madhi, maka dibaca tasaddaita. Karena konteks kalimatnya khitab atau mengajak bicara pihak kedua. Nah, konteks kalimatnya khitab, mengajak bicara pihak kedua. Nah, artinya apa? Ada lawan bicara. Kalau ada lawan bicara, antum mengucap apa wazannya? Wazan fi'il madinya yaitu apa? Tafa'alta, gitu kan? Tafa'alta atau fa'alta atau yang semisalnya yang menunjukkan adanya ta. Kan di situ. Nah, di sini fa anta lahu tasadda. Nah. Barakallahu fikum. Andai kan dia itu fi'il madi, maka mengucapnya tasaddaita. Nah, gitu ya. Nah, ketika di situ tidak disebut tasadoita, berarti dia itu adalah fi'il mudhari'. Nah, kalau yang seperti ini antum kalau enggak masuk dalam kalimat tasadda itu bisa dua hukum. Hukum pertama dia itu bisa berupa fi'il madi, hukum kedua bisa berupa fi'il mudhari'. Karena enggak ada dalil di situ. Sebab apa? Fi'il ini berakhiran huruf alif. Yang alif itu enggak menerima harokat kan? Jadi kita enggak tahu ini harokatnya dhamma atau fathah, karena alif enggak terima harokat sih. Mengerti maksudnya? Nah, maksudnya gini, ketika ada tulisan tasodda tanpa masuk dalam kalimat, hanya tulisan tasodda, antum ditanya, ini fi'il madi atau mudhari'? Apa jawaban antum? Bisa madi, bisa mudhari'. Nah, madi karena ikut wazan tafa'ala, tasodda, ya kan? Yang fi'il ini berakhiran alif sehingga harokat terakhir enggak nampak. Karena alif enggak terima harokat kan? Bisa juga fi'il mudhari', yaitu dengan membuang huruf mudhara' berupa ta, asalnya tatasodda. Nah, asalnya apa? Tatasodda, namun taknya dibuang. Nah, dibuang dalam rangka apa? Meringankan ucapan, karena bertemu dua huruf yang sama berturut-turut di awal kata. Nah, lanjutan bacaan. Juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'anzartukum naran talalla." Jika kata di atas berupa fi'il madhi, maka dibaca talawwat. Nah, maka dibaca talawwat. Kenapa? Karena ketika fi'il madhi, fa'ilnya mustatir jawazan hiya, kembali ke nar. Nar itu mu'anas atau mudzakar? Nar itu mu'anas. Mu'anas yang enggak bertanda, disebut mu'anas maknawi. Ya, mu'anas maknawi, mu'anas yang enggak bertanda seperti syams. Mu'anas yang ada tandanya disebut mu'anas maknawi seperti yadun. Mu'anas maknawi. Nah, ada beberapa kata yang jumlahnya terbatas yang dia itu mu'anas tidak bertanda. Nah, apa tanda mu'anas? Yang pertama adalah tak marbuto, alif mamduda, kemudian alif mamduda atau alif maksuro. Itu mu'anas ya, seperti alif maksuro husna, salma. Nah, itu mu'anas. Alif mamduda seperti hamra'u, apalagi sofra'u, soda'u, hasna'u, itu alif mamduda. Apalagi yang tak, contoh tak, contohnya fatimatu atau saburatun, mirwahatun, tolhatu, hamzatu, itu mu'anas. Nanti mu'anas di sini ada mu'anas lafzi dan maknawi, ada mu'anas lafzi saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, syaitnya apa di situ? Talabwa di situ bukan fi'il madi. Kenapa? Kalau fi'il madi maka ada taknya, ada taknisnya. Ada taknisnya. Kenapa? Karena fa'ilnya musatir jawazan hiya. Nah, jawazan hiya gitu ya. Hiya yang kembali ke nar. Nah. Nah, di sana ada pembahasan tentang kapan fi'il madi wajib diberi taknis. Nah, itu ya. Di sana ada pembahasan di ilmu nahwu, maksudnya ada pembahasan tentang kapan fi'il madi itu wajib diberi taknis. Di antaranya ketika fa'ilnya adalah mu'anas baik majasi ataupun mu'anas hakiki yang berupa domir kembali ketika fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan hiya yang kembali kepada mu'anas baik mu'anas majasi ataupun mu'anas hakiki. Nah, itu ketika itu wajib diberi tak. Nah, contoh lain yang wajib diberi tak kapan? Ketika fa'ilnya mu'anas hakiki, meskipun datang belakangan. Qomat Hindun, nah, ini mu'anas hakiki kan? Qomat Zainabu, itu harus ada taknya. Nah, barakallahu fikum. Termasuk juga ini, yang fa'ilnya mustatir jawazan hiya kembali ke mu'anas, meskipun mu'anasnya majazi. Majazi maksudnya yang tidak berjenis kelamin, majazi mu'anasnya. Nah, kalau yang hakiki itu yang berjenis kelamin, yang punya kemaluan itu mu'anasnya hakiki. Nah, barakallahu fikum. Nah, syahidnya di sini fa'angdartukum naron talawwa, asalnya adalah tatalawwa. Asalnya tatalawwa, itu asalnya. Bertak, ada dua tak, asalnya ada dua tak. Nah, kenapa? Karena dia fi'il mudhari'. Nah, kenapa enggak dihukumi fi'il madhi saja? Padahal fi'il madhi juga bisa kita mengucap talawwa ya. Kenapa, apa jawabannya? Karena kalau fi'il madhi, fa'ilnya musatir jawazan huwa nanti. Kalau dia itu fi'il madhi, talawwa kalau afan, talawwa kalau dia itu fi'ilnya fi'il kata, jika kata di atas berupa fi'il madhi maka akan dibaca talawwa. Nah, dibaca talabot karena fa'ilnya harus jawazan takdiru hiya, harus hiya. Nah, harus ada taknya. Kalau enggak ada taknya nanti menjadi jawazan huwa. Maksudnya gitu. Kalau enggak tak na, kalau enggak ada taknya, enggak ada tak sukunnya, enggak ada tak ta'nis ya, maka fa'ilnya musatir jawazan huwa. Nah, kalau huwa maka kembalinya ke siapa nanti? Nah, gitu kan? Enggak cocok dengan konteks kalimat. Nah. Mengerti maksud alasan? Maksudnya talabba di situ adalah fi'il mudhari' 6 yang salah satu taknya dibuang. Asalnya tatalabba. Kenapa enggak dikatakan dia itu fi'il madi? Karena kalau fi'il madi bentuk seperti itu tanpa diubah, maka fa'ilnya musatir jawazan takdiruhu huwa. Kalau huwa kembali ke siapa? Enggak ada kan? Nah, yang diinginkan di situ kembalinya ke nar. Maka andaikan fi'il madi bentuknya menjadi talabbot. Menjadi talabbot. Nah, itu ya. Itu maksudnya. Bisa dimengerti ini? Yang belum mengerti siapa? Kalau belum mengerti, yang penting antum harus paham bahwa ada fi'il mudhari' yang berawalan tak mudhara', huruf mudhara'nya dibuang satu. Huruf mudhara'nya dibuang. Yang tak tadi, yaitu syahidnya itu. Sehingga ketika antum mendapati fi'il ta'allamu, ya Zaidu, hal ta'allamu hal ta'allamu ilman nahwa, ilman nahwi, apa artinya? Ya Zaidu, hal ta'allamu ilman nahwi, artinya wahai Zaid, apakah engkau sedang belajar ilmu nahwu? Disitu ta'allamu, bukan ta'allamu kan? Ta'allamu, kenapa? Karena ta'nya kita buang satu. Boleh juga untuk mengucap ya Zaidu, hal tata'allamu ilman nahwi, wahai Zaid, apakah engkau sedang belajar ilmu nahwu? Nah, itu ya. Kalau enggak mengerti dengan contoh, kita kasih contoh yang mudah. Apa itu? Ya Zaidu, hal ta'allamu ilman nahwi, atau ya Zaidu, hal tata'allamu ilman nahwi. Nah, boleh dibaca ta'allamu, boleh dibaca tata'allamu. Nah, itu maksudnya. Lanjutan bacaan. Bismillah. Juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Asalnya tatanazzalu. Iya, asalnya tatanazzalu. Kenapa? Karena fa'ilnya di situ muannas, al malaika. Naam, sehingga fi'ilnya diberi ta. Naam. Pemberian ta pada fi'il, baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari, ketika apa? Ketika fa'ilnya muannas. Itu ya. Nah, ini lupa disebutan di awal. Pemberian tak diberikan pada fi'il madi yang tadinya koma menjadi apa? Qomat. Gitu ya. Diberikan pada fi'il mudhari. Yaqumu. Kita kasih tak menjadi apa? Taqumu. Nah, itu kan. Qomat hindun. Ada tak kan di sini? Takumu hindun. Ada tak enggak? Tak. Nah, yang komat tak taknis untuk menunjukkan fa'ilnya mu'anas, yaitu hindun. Takumu hindun. Di sini ada tak. Tak huruf mudhara'. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'anas. Maka memakai huruf tak. Nah, juga pada isim. Hindun qa'imatun. Qa'imatun. Ada tak enggak? Tak apa namanya? Tak marbuto. Zaidun apa bilangnya? Qa'imun. Ada taknya enggak? Enggak ada. Berarti tak itu dibutuhkan untuk menunjukkan kepada wanita muannas ya. Naam. Barakallahu fikum. Nah, seperti tadi yang disebutkan tasodda, talabba. Nah, kenapa kita hukumi ada tak yang dihilangkan satu? Nah, karena ini nih, karena yang tadi disebutkan. Kalau fa'ilnya mu'anas berarti pada fi'il madi harus ada tak sukun. Kalau fi'il mudhari' harus ada tak mudhara'. Nah, itu hukum asal kalau fa'ilnya mu'anas ya. Kalau fa'ilnya mu'anas. Naam. Ini harusnya diawalkan ya penjelasannya. Penjelasan ini harusnya diawalkan tadi, cuman lupa tadi. Tapi bisa mengerti kan? Naam, lanjutan. Berkata Al-Hudhari rahimahullah, dibuang salah satu tak dikarenakan sulit atau berat dalam pengucapan ketika berkumpul dua huruf yang sama, dan tidak ada jalan atau tindakan tidak tepat untuk mengidghamkan keduanya karena menyebabkan membutuhkan kepada hamzah wasol. Nah, perhatikan. Kita bahas perkataan Al-Hudori. Mana spidol? Yang baru, ya ini. Tata alam. Tata alamu ya. Bertemu dua tak. Nah, kenapa dibuang satu tak menjadi ta'alamu? Apa alasannya tadi? Hudori? Baca lagi. Dibuang salah satu tak dikarenakan sulit atau berat dalam. Dibuang salah satu tak dikarenakan sulit dalam mengucap, melafadzkan apa? Dalam pengucapan ketika berkumpul dua huruf yang sama. Dalam pengucapan ketika berkumpul dua huruf yang sama untuk mengucap tata alamu, tata tata ada apa, kata dobel yang sama harokat dan hurufnya ya, sehingga dibuang aja satu menjadi ta'alamu. Ta'alamu lebih enak, lebih mudah diucap dan didengar juga lebih enak ta'alamu daripada untuk mengucap tata alamu. Ya, ada seperti main mengulang huruf gitu. Lalu apa lagi? Dan tidak ada jalan atau tidak ada jalan untuk menidgham. Maksudnya apa? Kenapa enggak diidgham aja menjadi salah satu tak disukun? Disukun lalu setelah itu menjadi tasdid kan? Ketemu dua huruf yang sama diawali sukun menjadi apa? Idgham tasdid. Tasdid. Kenapa enggak begini saja? Lalu tidak bawang tulis. Karena menyebabkan membutuhkan hamzah wasal. Nanti ada hamzah wasal. Sebab apa? Idgham ini ibarat dari dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, idgham ini kita pecah. Lihat nih, tak di idgham berarti ada tasdid ya. Ibarat dari tak pertama sukun, tak kedua berharokat. Bisa enggak antum baca? Seperti ini bisa enggak dibaca? Enggak bisa dibaca, maka harus datangkan hamzah wasal. Nah, itu ya. Nah, seperti ini enggak bisa pada fi'il mudhari' mendatangkan hamzah wasal, enggak bisa pada fi'il mudhari'. Kenapa? Karena hamzah wasal itu boleh didatangkan untuk fi'il madi, bukan pada fi'il mudhari'. Atau pada fi'il amr. Nah, lanjutan. Sedangkan hamzah wasal tidak bisa masuk pada fi'il mudhari', karena itu diperbolehkan meringankan lafaz dengan cara membuang salah satu dari dua tak, yaitu tak yang kedua menurut Imam Sibawai. Nah, karena itu diperbolehkannya dengan membuang salah satu tak, bukan dengan mengidgham tadi ya. Meringankannya bukan dengan idgham namun dengan membuang salah satu tak. Menurut Imam Sibawai yang dibuang adalah tak berapa? Tak keberapa? Kedua. Tak kedua. Nah, yaitu tak pada fi'il madi ya. Kalau tak pertama huruf mudhara' kan? Tak pada fi'il madi. Lanjutan. Dan para ulama ahli Basrah rahimahullah, karena sebab dari terjadinya berat dalam pengucapan adalah tak yang kedua. Nah, pendapat Imam Sibawai dan pendapat ulama ahlul Basrah, alasannya apa? Karena terjadinya berat dalam pengucapan itu tak yang kedua. Nah, karena ketika kita baca fi'il madi ta'alama ringan, tinggal merubah doma saja ta'alamu, masih tetap ringan kan? Ketika ditambah tak lagi maka menjadi berat. Nah, lanjutan. Namun menurut para ulama Kufah, ulama ahli Kufah maksudnya. Namun, yang tadi juga ulama Basra maksudnya ulama ahli Basra. Oh, ada benar ya. Dan para ulama ahli Basra yang di atas benar tulisannya. Kalau yang sekarang antum tambah dan para ulama ahli Kufah. Nah, lanjutan. Namun menurut para ulama ahli Kufah dan Imam Hisham rahimahullah, yang dibuang adalah tak yang pertama, dikarenakan tak yang kedua memiliki arti mutawa'ah. Jika dibuang akan merusak fi'il mudhari dari arti tersebut. Nah, tak ini memiliki arti mutawa'ah untuk kata-kata tertentu. Alima apa arti alima? Mengetahui. Alama apa artinya? Mengajarkan. Ta'alama apa artinya? Belajar. Nah, itu kan? Ya enggak? Ini alama mengajarkan, ta'alama belajar. Nah, sudah lewat pembahasan ini ya pada wazan kan? Sudah lewat. Nah, berarti ta'alama di sini wazan tafa'ala adalah mutawa'a untuk wazan fa'ala. Wazan tafa'ala adalah mutawa'a untuk wazan fa'ala, seperti alama mutawa'anya ta'alama. Kalau ta' ini kita buang, nah, maka arti mutawa'anya jadi rusak. Karena tujuan di antara faedahnya adalah ta' itu untuk menunjukkan arti mutawa'a. Lanjutan. Pendapat ini dibantah oleh pendapat pertama, bahwa ta' yang pertama memiliki arti mudhara'ah. Jika dibuang akan merusak fi'il mudhari. Nah, pendapat kedua enggak mau kalah. Menurut mereka apa? Tak yang pertama juga memiliki arti mudhara'ah. Karena kalau taknya dibuang berarti hilang arti mudhara'ahnya. Arti. Nah, itu. Mana pendapat yang kuat? Ya. Intinya pada kembali ke ketika dibuang salah satu tak, yang tersisa adalah baik tak pertama atau yang kedua. Gitu ya. Yang penting kita tahu itu ada tak yang dibuang, itu aja. Tanpa berpikir ini tak pertama atau tak kedua, kita lihat hasil akhir. Gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Apa? Mutawa'ah. Antum enggak hadir ya waktu pas membahas mutawa'ah. Mutawa'ah itu qabulul athar. Menerima pengaruh dari lainnya, mutawa'ah. Kalau misal antum berucap kasartu ka'sa, aku memecahkan gelas. Aku memecahkan gelas. Nah, siapa yang menerima pengaruh? Yang menerima pengaruh itu gelas. Berarti apa kita katakan inkasarul ka'su, gelas pecah. Nah, berarti wazan infa'ala itu memiliki arti mutawa'ah. Nah, artinya menjadi pecah. Termasuk juga wazan tafa'ala memiliki arti mutawa'ah untuk wazan fa'ala, menerima pengaruh. Antum berkata alam tu zaidan, aku mengajari zaid. Alam tu zaidan, aku mengajari zaid. Maka menjadi ta'allama zaidan, zaid belajar atau zaid terpelajar. Itu mutawa'ah, yaitu menerima pengaruh dari fi'il. Antum tadi mengajari zaid, maka zaid dikatakan belajar. Nah, itu ya. Itu mutawa'ah. Mengerti Muhammad? Nah, ada di bab berikut, bab kemarin. Moga pas antum enggak hadir membahas arti mutawa'ah. Iya kan? Ada di beberapa wazan ada disebutkan berulang arti mutawa'ah. Ada lagi pertanyaan? Ya, enggak ada. Bisa dipahami pembahasan kita ini? Pembahasan ini sebetulnya kesimpulannya pada bagaimana kita mengerti fi'il mudhari' dari fi'il madhi yang 22 wazan. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mengerti? Antum hafal aja fi'il madhi dan mudhari' dua wazan itu. Tanpa menghafal kaidahnya enggak apa-apa. Kalau enggak hafal wazan yang dua-dua, antum hafal kaidah ini, insyaallah antum bisa mengerti fi'il madhinya ini harokatnya. Namun terlalu lama antum mikirnya nanti. Kalau fi'ilnya 4 huruf berarti berapa halaman ya. Tapi ketika antum mendapati fi'il mudhari', antum harus berpikir, ini huruf mudhari'nya dhamma atau fathah. Antum ingat-ingat, kalau fi'il madhinya 4 huruf berarti huruf mudhari'nya dhamma. Iya. Kalau fi'il madhinya bukan 4 huruf, huruf mudhari'nya adalah fathah misalnya gitu. Itu bisa kelamaan karena kaidahnya banyak. Mending antum hafal 22 wazan. Antum katakan fa'ala bisa fa'ala yaf, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Lalu fa'ila bisa fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Lalu fa'ula cuma satu, fa'ula yaf'ulu. Lalu antum ucap lagi fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Apalagi af'ala yuf'ilu. Nah, itu yang taman satu huruf. Sekarang masuk taman dua huruf. Fa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. In fa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'ala yaf'alu. Nah, selesai kan? Tambahan tiga huruf. Istaf'ala yastaf'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, if'ala yaf'alu. Tambahan tiga huruf ada 4 wazan. Yang tambahan dua huruf ada 5 wazan. Yang tambahan satu huruf ada 3 wazan. Ini harus di luar kepala ini. Lalu setelah itu masuk ke fi'il ruba'i. Fi'il ruba'i fa'lala yufa'lilu. Nah, yang ruba'i mujarad cuma satu. Lalu setelah itu ruba'i tambahan satu huruf. Apa? Tafa'lala yata'fa'lala yata'fa'lalu. Lalu setelah itu ruba'i yang tambahan dua huruf. If'anlala yaf'anlilu sama if'alala yaf'alilu. Gitu kan? Nah, itu selesai. Nah, siapa yang mau menyebutkan 22 wazan ini penutupan? seperti yang tadi disebutkan, dua-dua wazan, madi dan mudore. Nah, kalau sudah hafal, enggak perlu belajar yang tadi. Tapi ya, tapi tetap ada manfaatnya antum pelajari kan. Nah, karena bisa jadi antum lupa juga ininya, wazan-wazannya. Siapa? Dua-dua wazan tadi, madi mudorenya. Apa ditunjuk? Dua-dua wazan, tak madi mudorenya aja. Mana? Masih mas? Edward. Siapa? Mas Haris, mau Mas Haris? Fuad. Mas Fadil lagi. Siap enggak? Ya, siap. Masya Allah ya. Ya, coba dibaca. Penutupan ini, antum pegang mic-nya. Penutupan membaca dua-dua wazan, madi dan mudore. Nah, ini kalau sejogianya antum bisa menghafal madi mudore dua-dua wazan ini. Sambil ingat-ingat rumusnya. Mujarad 6 wazan. Ya, mujarad selasi mujarad 6 wazan. Lalu tambahan 1 huruf 3 wazan. Tambahan 2 huruf 5 wazan. Tambahan 3 huruf 4 wazan. Lalu rubai 1 wazan. Rubai mujarad. Rubai 1 huruf 1 wazan. Rubai 2 huruf 2 wazan. Ya, gampang kan? Itu 22. Ya, silakan baca. Bismillah. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ula yaf'ulu. Ya, itu sudah mujarad. Sekarang tambahan 1 huruf. Fa'ala yuf'ilu. Ya. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ya, tambahan 2 huruf. Ifta'ala yafta'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. If'alla yaf'allu. Tafa'ala yatafa'alu. Infa'ala yanfa'ilu tadi ya. Ya, terus if'ala yaf'alu ya. Sekarang tambahan 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu. If'a'ala yaf'a'ilu. If'awwala yaf'awwilu. If'a'alla yaf'a'allu. 6. Rubai mujarad. Fa'lala yufa'lilu. Iya. 1 huruf. Tambahan 1 huruf. Tafa'lala yatafa'lalu. Tambahan 2 huruf. If'anlala yaf'anlilu. If'alalla yaf'alilu. 6. Kalau sudah hafal, insyaAllah antum mudah menghukumi fi'il yang ana baca ini adalah rubai mujarad atau rubai masjid atau sulasi mujarad atau sulasi masjid. Ketika sulasi masjid antum bisa mengatakan tambahannya 2 huruf atau 1 huruf. Nah, dengan begitu mudah antum membuka kamus ketika enggak tahu artinya, karena antum tahu asal kata ini apa. Karena di kamus itu menyebutkan aslinya, nanti baru rinciannya di dalam pembahasan aslinya itu. Misal antum dapati doroba, nanti di situ didapatkan doroba atau kadoroba atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, apa Mas Fauzan? Membaca hamzah wasal pada fi'il amr. Nah, itu ya, itu juga sudah dijelaskan di kitab Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, di antaranya apa? Jika fi'il mudhara huruf ketiganya huruf dhamma, maka hamzah wasal dibaca dhamma. Seperti kata ba yaktubu menjadi uktub. Nah, itu ya. Kata banyak tubuh menjadi uktub. Kalau hamzah, kalau fi'il huruf ketiga pada fi'il mudhari' adalah fathah atau kasrah seperti yaftahu atau yadribu, maka dibaca hamzah wasal dibaca kasrah. Idrib iftah. Nah, itu di antara kaidahnya. Nah, kalau fi'ilnya lebih dari sulasi seperti istighfar, istaghfir. Inkasaro, inkasir, dibaca kasro. Hamzah wasolnya. Nah, jadi hamzah wasol itu bisa dibaca doma atau kasro, tidak dibaca fathah untuk fi'il amr. Hamzah wasol pada fi'il amr hanya dibaca doma atau kasro. Nah, adapun hamzah wasol pada selain fi'il amr bisa dibaca doma, fathah dan kasro, gitu kan? Nah, bisa dimurja'ah lagi di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, cukup ya. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.